أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan judul yang khusus berkaitan dengan perkara-perkara sangat penting hari ini, yaitu berkaitan dengan berbagai bentuk syubhat samaran yang menimpa kepada kaum muslimin terutama berkaitan dengan masalah yang kita lihat pada kesempatan hari ini adalah isu yang berkaitan dengan masalah terorisme. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini bukan merupakan satu karena kita merasa takut dari orang-orang kafir, tetapi adalah merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Dan dalam hal ini mungkin saya adalah sebagai seorang dai, insyaallah wajib untuk menjelaskan antara hakikat Islam dengan apa-apa yang muncul pada kesempatan hari ini. Karena kita mendengar dari berbagai pengamat dan orang-orang yang memberikan komentar tentang siapa latar belakang yang melakukan berbagai bentuk keonaran, pemboman, dan bentuk-bentuk teror. Dari berbagai komentar itu, begitu banyak komentar yang sesungguhnya komentar-komentar tersebut dalam merupakan isu-isu yang miring, isu-isu yang tidak benar, yang kadang-kadang itu juga keluar dari orang yang mengaku Muslim. Sebagai contoh umpamanya ada isu bahwa ciri orang yang melakukan teror ini punya cita-cita menegakkan syariat Islam, punya cita-cita menegakkan dinullah di muka bumi ini. Sebagian orang memberikan komentar bahwa di antara latar belakang orang-orang yang melakukan teror ini adalah berpemahaman Wahabi. Atau bahkan ada yang memberikan komentar adalah berpemahaman Salafi. Sehingga ada orang yang mengatakan ada Salafi aliran keras dan ada Salafi aliran moderat. Bahkan ada isu umpamanya bahwa teroris ini kadang-kadang memakai umpamanya pakaian-pakaian tertentu. Bahkan diisukan hari ini bahwa kadang-kadang teroris ini memakai seperti sejenis cadar, penutup muka dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dalam tiga pembahasan yang sangat mulia insyaallah. Pembahasan yang pertama, adakah hubungan Islam dengan teroris? Pembahasan yang kedua, adakah hubungan dan hakikat Wahabi dengan teroris? Dan yang ketiga, bagaimana jalan keluar dan kita melihat tentang fenomena terorisme? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab tiga permasalahan ini, insyaallah secara singkat saya akan menjelaskan hakikatul Islam dan kaidah-kaidah yang ada pada dinul Islam, sehingga ini adalah menjadi satu jawaban bagi kedua belah pihak. Jawaban yang pertama adalah bagi orang-orang kafir, agar mereka memahami tentang hakikat dinul Islam. Dan yang kedua, agar kaum muslimin sendiri yang telah meyakini kebenaran dinul Islam bertambah pengetahuannya tentang hakikat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, wajib diketahui oleh seluruh manusia di muka bumi ini, baik orang kafir ataupun yang telah beriman dan telah masuk Islam agar bertambah keyakinannya, bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala kecuali Islam. Tidak ada agama yang akan menyampaikan kepada keridhoan Allah, yang akan menyampaikan kita kepada kecintaan Allah, ia menyebabkan Allah Ta'ala mencintai kita dan meridhoi kita kecuali kita masuk kepada agama yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanya dinul Islam. Ad-din alladhi ja'a bihi ar-rusul. Itu agama yang dibawa oleh para rasul. Dan dengan itu para nabi sebelumnya wawasiatkan kepada Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di mana dalam surat Al-Baqarah ini Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Ibrahim alaihi salam dan Yaqub alaihi salam telah mewasiatkan kepada anak dan cucunya dan kepada keturunannya agar berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Sampai dengan kata-kata fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah secara ringkas dalil-dalil dari Al-Qur'an bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, agama yang dengannya kita akan mendapatkan rahmat dan karunia, adalah dinul Islam. Dan ini adalah juga sesuai dengan fitrah kita. Sebab kita telah diberikan tabiat dan fitrah sebenarnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat yang ketujuh. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menciptakan Bani Adam. dari sulbi-sulbi. Mereka. Bani Adam. Lalu diambil persaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Demikian juga sesuai dengan akal. Sebab Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Dan Allah Ta'ala yang menurunkan rizki dari langit. Dan dari bumi. Maka Allah Ta'ala yang menurunkan syariat buat kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kebaikan dunia dan di akhirat. Adalah terjadi. Dan akan timbul apabila manusia ini memegang agama yang mulia ini. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya. Para ulama mengatakan, ay rahmatun fid dunya wa rahmatun fil akhirah. Yaitu rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Sedangkan rahmat di dunia adalah mencakup dua makna. Rahmatul hissiyah wa rahmatul ma'nawiyah. Kasih sayang Allah Ta'ala dalam bentuk hissi, di mana Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dibukakan rizki. Dibukakan pintu berkah. Dibukakan pintu rizki. Dimudahkan berbagi kebaikan. Diberikan keamanan dan kedamaian. Sebab telah dinyatakan dalam ayat yang lain bahwa pintu kedamaian dan pintu rahmat ada dari sisi keimanan. Allah Ta'ala telah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, dengan berbagai kedzaliman, dan yang paling pokoknya adalah kesyirikan, maka bagi mereka adalah kedamaian, ketentraman, dan bagi mereka adalah petunjuk. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ditampakkan kepada mereka rasa takut dan tidak akan ditimpakan kepada mereka rasa sedih. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhill wala yashqa. Ini terdapat dalam surat yang ke-20, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dijamin dua perkara, tidak akan sesat di dunia, dan tidak akan ditimpakan azab, nanti yaumul qiyamah. Maka ini rahmat di dunia, yaitu yang berkaitan dengan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Sebab tatkala kita kembali kepada Allah Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menurunkan berbagai kebaikan. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabbmu, meminta ampunan kepada Rabbmu. Sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu, yaitu Allah, Maha Pengampun. Jika kita menghadapkan diri kepada Allah, al-inabah wal istighfar wal istislam lillah, karena taubat di sini mencakup artinya adalah, karena sebelumnya adalah mereka adalah musyrik, kaum Nabi Nuh ini dikisahkan, maka tatkala mereka berhenti dari kesyirikan dan masuk Islam dan bertaubat dari berbagai bentuk kemaksiatan, lalu Allah Ta'ala akan mengampuni kita, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang penuh dengan berkah. Maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan biji-bijian, akan mengalirkan sungai-sungai, memperbanyak keturunan kalian, memperbanyak harta kalian. Ini dijelaskan dalam surat Nuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perintah kepada kita agar beristighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah. Maka dalam ayat ini menunjukkan juga bahwa hanya dengan mengikuti dinullah, mengikuti Islam, bahwa manusia di muka bumi ini akan mendapatkan kebaikan, akan terjadi berbagai bentuk kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Adapun rahmat di akhirat tiada lain bahwasanya kita akan diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari berbagai kesulitan. Lalu Allah Ta'ala menyatakan wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah Ta'ala akan menjadi bagi kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Maka ahlul iman, ahlul Islam akan mampu berjalan di muka bumi ini dengan cahaya dari Allah, dengan wahyu dari Allah, sehingga mereka akan berada dalam terang benderang, berada dalam cahaya, berada dalam petunjuk, sehingga mereka akan berada dalam keadilan. Sebab keadilan adalah berasal dari cahaya Allah. Keadilan adalah berasal dari wahyu Allah Ta'ala. Sedangkan kegelapan adalah berawal dari hawa nafsu, yang manakala manusia adalah kembali kepada hawa nafsunya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat yang ketiga dan ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas, yauma tabiyyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Suatu hari sekelompok manusia adalah berwajah hitam kelam, muram. Dan sekelompok lagi mereka yang berwajah ceria, berseri. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan, adapun orang-orang yang berwajah hitam kelam, mereka adalah ahlul bidah wal ibtiraq. Adapun orang-orang yang berwajah ceria, berwajah putih, cemerlang, berseri, hum ahlus sunnati wal i'tilab. Yang berwajah hitam kelam adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu ahlul bidah. Mereka yang menyelisih agama yang mulia ini, mereka yang menambah dari agama yang mulia ini ataupun menguranginya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa ibtirak, ikhtilaf, berselisih. Adapun orang-orang yang berwajah ceria, putih cemerlang, maka mereka adalah ahlus sunnah, para pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyempurna ketaatannya kepada Islam. Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni kalian. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kenikmatan berada di atas Islam. Sumber kebaikan adalah dari Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan seruan baik kepada orang-orang kafir ataupun sebagai penekanan dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman, yang telah berKTP-kan Islam, yang telah mengaku Islam sampaikan oleh kita bahwa kebaikan di dunia ini akan tercipta keadilan, hilangnya kedoliman, hilangnya bentuk-bentuk anarkis, hilangnya bentuk-bentuk teror, adalah manakala seluruh manusia di muka bumi ini memegang agama yang mulia ini. Karena kita mengetahui seluruh bentuk kedoliman, seluruh bentuk kerusakan bisababi mukhalafati hadaddin, disebabkan karena menyelisihi agama yang mulia ini. Dan seluruh kebaikan dari bentuk-bentuk yang berkaitan dengan keadilan dan berbagai bentuk kebaikan ini adalah berasal dari sisi Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita akan menyebutkan secara singkat bagaimana keasas Islam dan bagaimanakah tentang hakikat Islam dengan bentuk-bentuk teror dan hakikat Islam yang ada di dalamnya. Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagaimana namanya dan sesuai dengan namanya adalah dinu, din yang mengajarkan keselamatan. Din yang membawa keselamatan. Din yang membawa perdamaian. Din yang menciptakan perdamaian. Din yang menciptakan keselamatan. Oleh sebab itu, sekedar contoh, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kedamaian dan ketentraman dengan iman. Kedamaian dan ketentraman adalah dengan tauhid. Sebagaimana Allah telah mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya, itu kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang aman, damai, sentosa. Karuniai penghuninya rizki yang melimpah luah. Bagi siapa? Bagi yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengaitkan kedamaian, ketentraman, dan melimpah luah rizki adalah dengan keimanan. Qala Ibrahim, dan berkata juga Nabi Ibrahim dalam doanya, wa idz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb kami, jadikan tempat ini yang tempat yang aman dan damai sentosa. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jauhkan aku dan keluargaku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Karena hakikatnya kebaikan berada dari sisi tauhid dan bersebab dari sisi tauhid. Sedangkan keboliman dan kerusakan berasal dari sisi kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan faqafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala telah membuat satu permisilan negara atau satu kampung yang tadinya, kata orang Sunda, gemah ripah loh jinawi, yang di dalamnya adalah berbagai kebaikan, kedamaian dan ketentraman, rizki melimpah luah ada dari setiap penjuru daerah tersebut. Maka tatkala kaum tersebut adalah kufur kepada nikmat Allah, mereka tidak tunduk seluruh anggota badannya kepada perintah Allah, dan mereka tidak bersyukur kepada pemberian Allah, mereka kufur. Lalu Allah Ta'ala membalikkan suasana, maka menimpakan kepada mereka baju kelaparan dan menimpakan kepada mereka rasa takut dari apa-apa yang mereka perbuat, dari sebab yang mereka perbuat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah secara singkat seruan dari Allah Ta'ala. dan peringatan dari Allah Ta'ala, dan merupakan ajakan dari Allah Ta'ala. Maka beriman orang yang beriman, maka kafirlah orang yang kafir. Sebab ini adalah merupakan ajakan dan penjelasan bukan dari lisan saya, tetapi dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimanakah Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman? Mari kita ungkap sedikit. Asas dinul Islam, di mana intinya apa? Jalbil masalih wa daf'il mafasid. Bahwa inti dari dinul Islam dan inti dari syariat Islam dan kandungan-kandungan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, intinya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menolak berbagai kerusakan bagi manusia. Oleh sebab itu dinyatakan oleh para ulama, tidak ada perkara-perkara yang akan mendatangkan maslahat bagi manusia di muka bumi dan di akhiratnya kecuali telah datang perintah dari syariat ini. Dan tidak ada perkara yang akan mendatangkan mudarat bagi manusia, bagi dunia dan di akhiratnya, kecuali Allah Ta'ala telah mendatangkan larangannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku telah ridho dinul Islam sebagai agama buat kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dinul Islam, syariat Islam, di dalamnya mengandung kaidah-kaidah yang sangat agung. Bagaimana tercipta kedamaian ini? Bagaimana tercipta ketentraman di muka bumi ini? Wasilahnya adalah seperti apa? Kaidahnya adalah seperti apa? Kaidah yang pertama dan utama yang menciptakan kedamaian di muka bumi ini adalah apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Asas kedamaian, asas perdamaian adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Sebab inti kedoliman di muka bumi ini berawal dan sumber keonaran, sumber teror adalah berawal dari kedoliman satu dengan yang lainnya. Artinya satu manusia dengan manusia yang lainnya. Satu suku dengan suku yang lainnya. Satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Maka ketika para rasul, para nabi diperintahkan untuk berdakwah dan menyeru manusia agar kembali kepada Allah, maka poin yang pertama dan utamanya adalah mengajarkan tauhid, penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Telah dikisahkan di dalam sejarah tentang seorang sahabat yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Panglima Rum, ke pembesar Rum, di mana orang-orang Rum pada waktu itu, pemimpin-pemimpin mereka zalim. Dan kita mengetahui mulai dari kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa. Maka orang-orang yang kuat mendolimi orang-orang yang rendah. Sehingga dikisahkan tentang bagaimana kebengisan dan kedurhakaan Fir'aun laknatullah, yang menjadikan manusia harus tunduk kepadanya dan manusia harus menyerah kepadanya, sehingga ia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah sebagai rob. Maka tidak ada orang yang bisa menentangnya, tidak ada orang yang bisa berpaling darinya, harus menyerah. Demikian juga di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bangsa Rum, dikisahkan Dan demikianlah raja-raja terdahulu. Apabila seseorang itu akan menghadap ke raja, maka itu adalah sebagai bagaimana dihambakan, sebagai tidak ada adab kemanusiaannya. Dia harus berjalan di bawah. Dia harus berangkat. Dan apabila akan berpaling darinya, maka tidak boleh berjalan dengan punggung membelakangi raja. Tetapi dia adalah harus mundur ke belakang. Maka dikisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Ribni Ibnu Amir. Ketika ia menghadap kepada Rustum, seorang pembesar yang berada di negeri Rom pada waktu itu, maka ia berjalan dan menghadap dengan kudanya. Hampir saja para penggawanya akan menebas lehernya, karena di luar kebiasaan orang-orang Rom dan demikian juga orang-orang Persia. Lalu pembesar Rom itu mengatakan, biarkan, aku ingin dengar apa yang dikatakannya. Maka dia berkata, nahnu qaumun ibta'atsanallahu linakhrujan nasi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhaikid dunya ila si'atil akhirati wa min juril adiyani ila adil islam izzatun ayu izz au izza innaha la tujadu illa bidilalil imani. Di mana beliau mengatakan, kami adalah satu kaum yang Allah Ta'ala telah mengutus kami agar mengeluarkan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia. Diseru dan dikeluarkan agar beribadah kepada Rob pemilik hamba ini. Sebab tentunya penghambaan hamba kepada hamba, maka itu adalah inti dari kedzaliman. Karena penghambaan manusia kepada manusia tidak lepas antara dua sisi, sisi yang kuat dan sisi yang lemah. Maka sudah barang tentu yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Negara yang adik daya akan mengalahkan negara-negara yang lemah. Orang-orang yang memiliki kekuatan akan menindas orang-orang yang lemah. Tetapi manakala seluruh hamba di muka bumi ini menyerahkan diri kepada Allah, bersimpu di hadapan Allah, sehingga kita seluruh manusia merasa sama di hadapan Allah Ta'ala, hanyalah Allah Ta'ala akan membedakan kita adalah dengan keimanan dan ketakwaan kita. Bukan dari sisi harta yang kita miliki, bukan dari sisi keturunan, bukan dari sisi kulit. Tetapi Allah Ta'ala telah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna allaha layanduru ila suwarikum wa ila adsamikum wa inna allaha yanduru ila kulubikum wa ila a'malikum. Dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada jasad dan kepada bentuk kalian, tetapi Allah Ta'ala akan melihat kepada hati dan amal kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu dia mengatakan, maka kami adalah kaum yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk membebaskan manusia dan mengeluarkan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, agar mereka menghambakan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan dari kesempitan dunia untuk mendapatkan kesempitan akhirat. Dan dari kerusakan ataupun dari keboliman orang-orang yang memiliki agama bukan agama Islam kepada keadilan Islam. Maka beliau mengatakan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemuliaan kecuali di bawah naungan iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka asas kedamaian ini adalah iman kepada Allah Ta'ala. Asas kedamaian ini adalah tauhid, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab tentunya ihwatu iman rahimakumullah, manakala manusia diikat dengan nama iman, manakala manusia diikat dengan nama Islam, manakala manusia diikat dengan nama tauhid, dengan kalimat tauhid, maka akan hilang berbagai bentuk kedzaliman. Kenapa? Sebab kita akan merasakan bahwa kita itu adalah dimiliki oleh Allah Ta'ala. Yang memiliki kita adalah Allah Ta'ala. Yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Yang menurunkan rezeki buat kita adalah Allah Ta'ala. Apa yang kita miliki adalah hakikatnya itu adalah merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Maka kita akan merasa sama. Dan akan hilang berbagai bentuk kedoliman kepada sesama manusia. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab kita merasakan kaitannya hanya dengan Allah. Dan kita merasakan sesama makhluk ini adalah sama. Bersimpu di hadapan Allah. Yang menjadikan kita mulia hanyalah tauhid. Yang menjadikan kita mulia hanya ketakwaan dan keimanan kita. Bukan dari sisi kekuasaan yang kita miliki. Bukan dari sisi harta yang kita miliki. Bukan dari sisi kedudukan yang kita miliki. Bukan dari sisi kegantengan yang kita miliki. Tetapi adalah hakikat keimanan dan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Maka tidak akan ada hasad, dengki, kedzaliman satu dengan yang lainnya. Kemudian juga, yang kedua asasnya. Bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan pokok-pokok syariat. Di mana dikumpulkan di dalam rukun Islam yang lima. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kedamaian ini diciptakan dan digambarkan dalam rukun Islam yang lima. Kita akan bahas secara singkat. Kita lihat umpamanya. Kalimat syahadatain yang merupakan awal pintu seorang masuk Islam. Maka dengan kalimat itu diikat persaudaraannya, persatuannya diikat dengan nama ini. Diikat dengan kalimat ini. Tidak diikat dengan nama bangsa, tidak diikat dengan warna kulit, tidak diikat dengan bahasanya, tidak diikat dengan satu keturunan, dengan nasab, tetapi diikat dengan kalimat syahadatain, diikat dengan kalimat yang Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada manusia. Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka tidak akan ada kesenjangan di antara warna kulit. Maka tidak akan terjadi kesenjangan di antara perbedaan bangsa. Tidak akan terjadi kesenjangan di antara perbedaan bahasa. Tidak akan terjadi perbedaan kesenjangan di antara perbedaan status sosial. Status keturunan. Tetapi diikat dengan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bihadal Islam. Bihadadin dengan agama ini. Maka ini akan terjadi kedamaian dan persaudaraan di muka bumi ini. Yang kedua ikhwati iman rahimakumullah. Allah telah memerintahkan sholat yang lima waktu. Tidak diragukan lagi bahwa sholat yang lima waktu adalah merupakan rukun Islam. Tetapi ingat ikhwati iman rahimakumullah. Salah satu hikmah daripada sholat ini, di mana seluruh anggota badan kita hakikatnya tunduk menyerah ruku dan sujud kepada Allah Ta'ala. Di mana seluruh anggota badan kita di dalam sholat adalah menyerah kepada Allah Ta'ala. Kedua mata kita, kedua tangan kita, kedua telinga kita, kedua kaki kita, hati kita, lisan kita. Maka lihat apa yang dibacakan di dalamnya. Dan apa-apa yang di dalamnya. Sesungguhnya selain itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka setiap apa yang kita ucapkan sesungguhnya adalah bentuk kedamaian dan bentuk ketentraman. Di mana di dalam sholat diajarkan persatuan, diajarkan persaudaraan. Ketika sholat berjamaah, kita diajarkan agar saf itu rapi. Tidak ada yang ke depan, tidak ada yang ke belakang. Kaum muslimin diikat dengan suara azan. Kaum muslimin diikat agar sholat berjamaah di masjid. Bahkan sekedar kita mengatakan assalamualaikum ditutup dengan ucapan meminta keselamatan kepada Allah Ta'ala, maka semuanya adalah kedamaian. Tentunya orang yang sholat tidak akan melakukan berbagai fahsya dan mungkar, tidak akan melakukan bentuk keonaran, tidak akan melakukan berbagai bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk keburukan yang akan menciptakan keonaran di muka bumi ini dengan sebab minum khamr, dengan sebab pembunuhan, dengan sebab perzinahan dan sebagainya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat adalah melarang dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya. Demikian juga disyariatkannya zakat, di mana zakat itu selain kita hubungan kepada Allah, sesungguhnya di situ ada hubungan kepada manusia. Sebab intinya zakat salah satunya adalah al-ihsan ma'al insan, adalah berbuat baik kepada manusia, menolong orang yang lemah, memberikan jalan kepada orang yang lemah, membantu kepada orang yang lemah, membantu kepada fakir miskin, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan diberikan kepada 8 asnaf. Maka ini adalah syariat Islam. Demikian juga dari syariat saum, di mana kita lihat saum ini selain adalah pembinaan jiwa agar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang mana orang yang saum tidak semata-mata saum dari makan dan minum, tetapi saum matanya, saum telinganya, saum tangannya, saum kedua kakinya, saum lidahnya, di mana matanya tidak melihat sesuatu yang diharamkan, telinganya tidak mendengar sesuatu yang diharamkan, tangannya tidak akan meraba sesuatu yang diharamkan, kakinya tidak berjalan kepada sesuatu yang diharamkan, hatinya tidak berhayal kepada sesuatu yang diharamkan, lidahnya tidak berkata sesuatu yang diharamkan, tidak akan ada gibah, tidak akan ada namimah, ya. Dan tidak akan terjadi berbagai bentuk keonaran. Sebab orang yang saum menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, selain menahan dari makan dan minum di siang hari. Bahkan di dalam saum ini dianjurkan agar saum bersama, dan saum bersama ketetapan pemimpin yang ada. Ini adalah bentuk persatuan. Bahkan diakhiri dengan perintah untuk zakatul fitr, di mana di situ dinyatakan kayakanlah orang-orang yang miskin pada hari itu, pada tanggal 1 dari bulan Syawal. Bentuk persatuan, bentuk kedamaian, di mana orang-orang yang saum mesti dia itu akan menciptakan kedamaian. Demikian juga rukun yang kelima, rukun haji, yaitu menunaikan ibadah haji, di mana kaum muslimin berkumpul di tempat yang sama di Baitullah, berkumpul di Padang Arafah dalam bentuk persatuan, dalam bentuk persaudaraan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya mengambil sebagian hikmah. Itu adalah hikmah di mana setiap perintah ibadah yang pokok, yaitu ibadah yang lima, yang merupakan usulnya dari syariat Islam ihwatu iman rahimakumullah, maka sesungguhnya ini adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ini adalah Islam. Kemudian syariat yang merupakan penjabaran bentuk-bentuk ibadah di luar yang lima pondasi ini, di luar yang lima asas ini, maka kaidah-kaidah ada di dalam syariat Islam yang merupakan berupa perintah dan larangan. Maka kaum muslimin ihwatu iman dan wahai orang-orang kafir, maka sesungguhnya adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak berbagai bentuk kemadharatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu telah dinyatakan oleh para ulama bahwa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam Islam, yang ada dalam syariat Islam, selain yang tadi berkaitan dengan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam mencakup 4 sendi yang sangat mulia. Ad-daruriyat, wal-hajiyat, wat-tahsiniyat, wal-mukamilat. Dimana dibangun di atas 4 sendi. Pertama yang dinamakan dengan daruriyah. Yang dinamakan dengan daruriyah, yaitu sesuatu yang kita tidak akan terlepas darinya. Dan apabila terlepas darinya dan tidak ada poin-poin ini, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Maka syariat Islam yang isinya ada perintah, yang isinya ada larangan, membicarakan daruroh, daruriyah. Dan dibahas dalam Islam adalah daruratu sittah ataupun daruratul khamsah. Itu apa? Hifdzuddin, penjagaan agama. Hibdul nafas, penjagaan jiwa. Hibdul mal, penjagaan harta. Hibdul nasal, penjagaan keturunan. Hibdul akli, penjagaan akal. Hibdul arodi, penjagaan kehormatan. Sebab manakala tidak dijaga enam perkara ini, akan terjadi keonaran, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Akan terjadi ketidakdamaian, berbagai bentuk gejolak dan kerusakan. Yang pertama adalah perintah untuk menjaga peraturan, yaitu din agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Dan melarang kita untuk keluar dari agama ini. Diperintahkan untuk menjaga agama ini, mempelajarinya, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab manakala manusia hidup di muka bumi ini tidak ada peraturan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu datang dalam Al-Quran berupa perintah, berupa larangan, berupa motivasi agar berpegang teguh dengan dinul Islam ini. Dan larangan untuk kita berpaling dari agama yang mulia ini. Yang kedua adalah hibdun nafas. Yaitu perintah ataupun untuk menjaga tentang jiwa. Maka datang dari tiga sisi. Sisi yang pertama motivasi untuk mengadakan kelangsungan hidup. Dan mencari wasilah kelangsungan hidup. Seperti apa? Diperintahkan kita untuk mencari nafkah. Diperintahkan kita untuk berobat. Diperintahkan kita untuk menjaga berbagai bentuk kesehatan. Lihat. Kata Nabi SAW mengajarkan, apabila kita akan minum, tidak boleh bernapas dan meniup makanan dan bezana. Nabi SAW memerintahkan untuk berobat. Tadawu fa'inna likulli da'in dawa. Berobatlah karena setiap penyakit ada obatnya. Nabi SAW mengajarkan berbagai bentuk pengobatan. Yang syar'i ataupun kauni. Mengajarkan tentang ruqyah. Mengajarkan tentang kita menggunakan obat. Seperti apa? Bekam. Habatus sauda. Menggunakan madu. Ini syariat. Memerintahkan kita akan menjaga jiwa. Kemudian datangnya larangan. Bunuh diri dan larangan membunuh. Datangnya larangan. Sebab terjadi keonaran, terjadi kerusakan. Kemudian yang ketiga datang dengan ukubah bagi orang yang melanggar peraturan ini. Adanya kisos, adanya bayar diat, dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Islam menciptakan kedamaian. Bagaimana Islam menjaga tentang akal? Datang di dalam ayat Al-Quran motivasi-motivasi untuk menggunakan akal ini. Tafakur kepada penciptaan-penciptaan Allah. Tafakur kepada ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya, orang tafakur dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala membenci dan mencaci orang-orang yang tidak tafakur. Orang-orang yang tidak paham. Lalu Allah Ta'ala mengharamkan setiap perkara yang akan mempengaruhi akal. Seperti mengharamkan khamr. Dan mengharamkan beberapa makanan. Yang di situ mengandung kemadharatan akan tubuh dan jiwa manusia. Termasuk kesehatan akalnya. Kesehatan tubuhnya. Kesehatan jiwanya. Sebab salah satunya dikatakan oleh para ulama. Ataupun oleh ahli dokter mengatakan. Bahwa kesehatan berpikir juga berawal dari kesehatan jiwanya. Demikian syariat Islam menjaga tentang harta. Maka Islam mengajarkan motivasi untuk mencari harta. Islam juga melarang kita meminta-minta. Tetapi berkaitan dengan harta. Lalu diatur tentang kepemilikannya. Diharamkan mencuri, diharamkan gasab, diharamkan dolim. Sebutkan tentang hakikat kepemilikan. Tidak ada kedoliman. Kemudian Islam menjaga yang berkaitan dengan keturunan. Islam memberikan motivasi pernikahan. Islam melarang membujang. Islam melarang perzinahan. Hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu Islam mendatangkan ukubah, hukuman bagi orang yang melanggar hukum ini. Tadi yang berkaitan dengan mencuri potong tangan. Berkaitan dengan zina adanya dera. Dan adanya hudud, had, itu diantaranya diranjang. Kemudian yang berkaitan dengan kehormatan. Maka Islam mengajarkan bersifat untuk tidak adanya tafahur, kesombongan. Tidak mencaci, mengharamkan ghibah, mengharamkan namimah. Sebab ini adalah berkaitan dengan kehormatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah Islam. Bahwasanya dijaga dalam bentuk poin yang 6. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Maka poin yang kedua yang dinamakan dengan hajiat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Yang tidak akan sempurna manusia itu kecuali dengan hal tersebut. Salah satunya apa? Di mana yang merupakan hajiat adalah apa? Al-mubadalah. Al-mubaya'ah. Di mana manusia tidak akan mungkin sempurna dirinya sendiri, tetapi mesti disempurnakan dengan yang lainnya. Dan kepemilikan manusia itu tidak akan sempurna. Satu kelompok orang adalah memiliki uang yang banyak. Satu kelompok orang memiliki beras yang banyak. Satu kelompok orang memiliki kurma yang banyak. Satu kelompok memiliki barang yang ini. Satu kelompok yang lain tidak memiliki barang yang ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan tentang kaidah-kaidah bagaimana cara memiliki apa yang ada di tangan orang lain dan bagaimana caranya agar terjadinya kedamaian dan ketentraman satu dengan yang lainnya tidak mendolimi. Maka di dalam syariat Islam satu contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kaidah dalam perjualbelian. Pertama, tidak ada riba. Kedua, tidak ada kedoliman. Tidak ada penipuan. Tidak ada kedoliman. Ridha di antara keduanya. Sebab tidak boleh orang berjual beli dengan kekuasaannya. Apa yang kamu miliki harus dibeli, dijual kepada saya. Kalau tidak, kamu saya bunuh. Tidak boleh. Maka dikatakan antarodin bainahum. Maka mesti di atas keriduan di antara keduanya. Apa yang kita jual harus jelas jenisnya. Harus jelas sifatnya. Harus jelas hakikatnya. Tidak ada goror penipuan. Tidak ada jahalah, ketidakjelasan. Satu contoh, syariat melarang menjual ikan yang ada di kolam. Sebab jumlah kilogramnya tidak diketahui. Ataupun mungkin berapa jumlah ikannya tidak diketahui. Sebab apabila berjual beli seperti itu akan terjadi kedoliman dan penyesalan setelah terjadi perjualbelian. Juga dilarang salah satu contoh bai'ul munabadah atau bai'ul hasad. Ditentukan oleh para ulama dan dikatakan seperti perjualbelian dengan tanah, perjualbelian tanah. Di mana seorang mengatakan saya akan menjual tanah ini dengan 500 juta umpamanya sejauh kamu melempar. Ya. Maka tidak jelas, mungkin saja lemparannya adalah sangat dekat. Lemparannya mampu jauh, sehingga di luar kategori ukuran yang ma'ruf, ukuran yang dikenal dari ukuran penjual tanah. Terjadi kedoliman. Maka syariat Islam melarangnya. Kemudian Islam memberikan motivasi agar menunaikan hutang dengan cepat. Dan apabila memberikan hutang dengan memberikan tangguh, bagi yang membayarnya adalah diperintahkan untuk memberikan motivasi dipercepat. Dan bagi yang menjual, memberikan kemurahan. Artinya kemurahan hati dengan memberikan harga yang murah. Tetapi tidak ada batasan. Tetapi bagi yang membeli, dia memberikan juga toleransi kepada yang menjual. Dalam syariat diberikan motivasi. Kenapa? Ini untuk menciptakan kedamaian-kedamaian, ketentraman-ketentraman. Demikian juga di dalam pernikahan diatur tentang adanya dua saksi. Adanya akad, adanya yang dinamakan apa mahar dan sebagainya. Untuk tercipta kedamaian, ketentraman. Semuanya diatur oleh syariat Islam ini. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Demikian juga di dalam syariat ini ada yang dinamakan dengan mukammilat. Yaitu penyempurna-penyempurna. Syariat-syariat yang di situ adalah merupakan penyempurna. Yang manakala tidak ada poin-poin semacam ini. Maka tidak akan terjadi kesempurnaan kedamaian dan ketentraman. Dan kebaikan dan kesempurnaan syariat ini. Sebagai contoh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, selain berhukum dengan takwik syariat Allah ta'ala, maka diperintahkan, hendaklah kalian mengambil besi ini adalah sebagai alat buat kalian. Alat untuk menciptakan. Alat peperangan. Artinya menahan agama ini. Membela agama ini. Untuk berperang. Dan menggunakannya adalah dalam bentuk-bentuk kebutuhan. Untuk bangunan dan sebagainya. Maka syariat Islam ihwatu iman rahimakumullah memerintahkan jalan-jalan. Kesempurnaan-kesempurnaan. Perintah-perintah. Dan di dalamnya adalah berupa tahsiniat kebaikan-kebaikan. Yang di dalamnya adalah seperti yang berkaitan dengan adab budi pekerti. Diperintahkan manusia itu adalah untuk menjaga muru'ah. Adab. Bagaimana bertetangga. Bagaimana kepada tamu. Sehingga dinyatakan di dalam dinul Islam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Mu'min yang paling sempurna adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, yang paling sempurna akhlaknya. Ihwatu iman rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita melihat secara singkat, sekilas, ya, walaupun telah banyak saya sampaikan, tetapi sungguhnya ini hanya sekilas, bahwa apa-apa yang dikandung dalam dinul Islam, apa-apa yang dijelaskan dalam syariat Islam, sesungguhnya di dalamnya adalah bentuk kedamaian dan bentuk ketentraman. Maka jangan sekali-kali mengaitkan tentang bentuk keonaran. Dan bentuk teror ini dikaitkan dengan Islam. Sebab Islam tidak mengajarkan seperti itu. Para nabi, para rasul tidak ada yang pernah melakukan seperti itu. Para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang empat tidak pernah ada yang melakukan hal seperti itu. Bahkan kerusakan dan kedamaian apa dan keonaran ini dilarang dalam syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saya telah jelaskan, jangankan melakukan seperti itu. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan kedzaliman hatta kepada binatang. Nabi s.a.w. melarang kita untuk kencing dalam air yang tergenang. Melarang kencing kita itu dalam lubang. Sebab akan terjadi bentuk kedoliman kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Ya. Kita tidak boleh. Dalam hadis, jauhilah tiga perkara atau dua perkara yang menyebabkan kalian mendapatkan laknat. Al-barraz fitorikin nas au fidillihim. Yaitu melakukan qadha hajat di tempat orang-orang berjalan ke arahnya. Artinya di jalan yang orang-orang suka jalan ke sana. Atau di tempat berteduh. Di bawah pohon orang-orang berteduh. Dilarang kita. Kenapa akan terjadi kedzaliman? Bahkan Nabi SAW dinyatakan oleh Anas bin Malik dan yang lainnya. Dan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Karena Nabi SAW ila arada. Yani qadul hajat. Ia tawarra aninnas. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia akan menunaikan qadha hajat, maka beliau pergi sehingga tersembunyi dari orang. Hikmahnya kata para ulama ada dua, agar tidak kelihatan aurat dan yang kedua agar orang tidak termadorotkan dengan bau dari qadha hajatnya. Lihat ya, bentuk-bentuk kedzaliman ini adalah diantisipasi dalam Islam. Tidak boleh. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, dan wahai orang-orang kafir, inilah Islam. Inilah hakikat Islam. Inilah hakikat syariat Islam. Bahwa di dalamnya adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah poin yang pertama. Islam tidak identik. Oleh sebab itu, barang siapa yang ingin menegakkan syariat Islam, tidak boleh ada komentar mengatakan bahwa ciri teroris adalah orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Maka di sini ada dua pertanyaan. Jika yang memberikan komentar ini adalah orang yang beragama Islam dan yang berKTP Islam, maka saya bertanya, lalu Anda berkata fi Islam akan menegakkan apa? Bukankah orang Muslim diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam? Yang kedua, saya bertanya, apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Bukankah mencakup seluruh aspek hakikat syariat Islam? Bahkan kalau saya ditanya, saya bukan ingin menegakkan syariat Islam. Alhamdulillah, saya telah menegakkan syariat Islam. Dan akan menyempurnakan penegakan syariat Islam ini. Bukankah kalau saya menunaikan wudu? Bukankah kalau saya ini adalah menunaikan sholat? Kemudian sholat berjamaah. Bahkan kita semua kaum muslimin hari ini menunaikan saum. Menunaikan haji. Ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik sama tetangga, baik sama orang tua. Baik kepada tamu. Berjual beli di pasar dengan tidak melakukan riba. Tidak melakukan gish. Tidak melakukan pendustaan. Tidak bersumpah palsu. Itu adalah penegakan syariat Islam. Lalu juga kita bertanya, bagaimana orang memberikan komentar sedangkan KTP-nya Islam, dia mengatakan ciri orang yang melakukan teror ini adalah ingin menegakkan syariat Islam? Apakah dirinya tidak menegakkan syariat Islam? Tetapi kita katakan, orang yang melakukan keonaran ini tidak menegakkan syariat Islam. Walaupun kadang-kadang dia juga bercita-cita. Tetapi untuk yang poin ini, dia menyelisih syariat Islam. Sebab Islam tidak mengajarkan itu. Oleh sebab itu, telah dikatakan oleh para ulama, kan min muridin khairin la yusib. Begitu banyak orang yang pingin kebaikan, tetapi ia tidak berada dalam kebaikan itu. Kenapa? Karena salah jalannya. Gitu. Karena tidak benar jalannya. Oleh sebab itu, sangat heran. Orang pingin menegakkan syariat Islam kalau melakukan keonaran. Melakukan pemboman tidak pernah terjadi. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kaum muslimin menegakkan syariat Islam ini. Menegakkan agama ini. Sebab Allah telah memerintahkan kita untuk menegakkan syariat ini. Dengan sekemampuan kita. Apa yang kita hari ini mampu, laksanakan. Apa yang kita belum mampu, kita berdoa kepada Allah ta'ala agar Allah membukakan buat kita. Kemudian, yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, adakah hubungan antara Wahabi ataupun Salafi dengan terorisme? Kita akan jawab dari tiga sisi secara singkat. Yang pertama, penamaan Wahabi itu sesungguhnya tidak ada. Dan penisbatan Wahabi itu adalah merupakan sejarah yang salah. Oleh sebab itu, orang-orang yang berpegang teguh kepada hakikat dinul Islam, sebab saya telah membaca dalam satu wawancara yang dikatakan bahwa Wahabi adalah gerakan yang ingin memurnikan Islam. Ya, maka saya bertanya, apakah Anda tidak mau memurnikan Islam? Ya, apakah Anda tidak mau memurnikan tauhid? Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memurnikan Islam, memurnikan tauhid bukan hanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi dakwahnya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Maka di sini adalah satu komentar yang salah, satu prediksi yang salah, satu penelitian yang salah. Makanya kalau bukan ahli peneliti dalam poin tertentu, jangan ya. Kalau Anda tidak tahu cara membuat tempe, walaupun Anda tahu cara membuat tahu, jangan berbicara tentang membuat tempe. Anda berbicara bikin tahu saja. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa penisbatan istilah Wahabi tidak ada. Dan ini adalah merupakan salah satu sejarah yang salah. Sebab Wahabi yang dikenal terdahulu adalah terjadi pada tahun 200-an. Yaitu salah seorang yang menyimpang. Ya, atau ya, penyimpangan ya. Yang pada waktu itu adalah terjadi penyimpangan dalam ajaran Islam. Ya, itu orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Itu nisbat kepada Abdul Wahab, Ibn Abdurrahman, Ibn Rustum, Al-Khariji, Al-Ibadi. Ya. Di mana di sini adalah satu pemahaman yang menyimpang dulu, yaitu di sekitar Andalus, Andalusia. Oleh sebab itu timbul dari apa fatwa-fatwa para ulama Maghrib dan ulama Andalus. Bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir, ya, yang beliau adalah sekitar tahun 1500-an. Jadi sangat apa? Sangat berbeda. Jadi sangat apa? Sangat berbeda penisbatan ini. Ya, jadi sangat berbeda penisbatan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penisbatan Wahabi tidak benar. Dan tidak ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di kota Najd yang dikenal oleh para ulama hari ini, bukan. Sebab itu tidak benar penisbatannya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala seperti ulama yang lainnya dan berjalan dengan perjalanan ulama yang lainnya dan mengikuti ulama yang empat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Dan tidak ada satu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyelisihi kepada imam yang empat atau yang di luar imam yang empat, tidak pernah ada. Demikian juga ulama-ulama Saudiyah. Kita tidak mengingkari kalau di Saudi ada teror, ahlu teror. Tetapi tidak boleh kita menisbatkan bahwa terorisme identik dengan orang Saudi, ataupun identik dengan orang Indonesia, ataupun identik dengan negara tertentu, tidak ada. Dan tidak ada seorang ulama pun di negeri manapun yang ia itu memahami dinul Islam, yang memahami syariat Islam bahwasanya mereka mengajarkan hal itu. Oleh sebab itu para pengamat hendaklah bersikap jujur dan bersikap arif, ya, dalam memberikan komentar kepada komentar-komentar ini. Ya. Karena barang siapa yang meneliti perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala melarang tentang bentuk-bentuk seperti ini. Dan seluruh ulama termasuk Lajnah Daimah, dewan fatwa di negeri Arab itu melarang semuanya. Kemudian yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang timbul dalam teror ini? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu dijelaskan sedikit. Sebenarnya bentuk teror ini tidak boleh dinisbatkan kepada ahli Islam saja. Sesungguhnya teror ini adalah dilakukan dan kedoliman ini dilakukan oleh siapa saja. Bahkan inti teror ada dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita lihat di dalam sejarah bagaimana teror itu dilakukan kepada para nabi dan para rasul, dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di mana dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, ciri orang Yahudi adalah, dalam bahasa kita adalah, yukadzibuna rusulahum wa yaktuluna anbiya'ahum. Di mana mereka mendustakan rasul-rasul mereka dan mereka adalah membunuh nabi-nabi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Isra dari mulai ayat 3 dan setelahnya bahwasanya Allah taala telah menetapkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel mereka akan melakukan keonaran di muka bumi ini. Di mereka akan melakukan keonaran di muka bumi ini. Kita lihat dalam ayat Al-Isra. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa ta'lunna uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan kepada bani Israil dalam Al-Kitab bahwasanya benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan mereka akan menyombongkan dengan kesombongan yang sangat besar di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah menetapkan bahwa keonaran dan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Dan keonaran ini telah dilakukan dalam berbagai sejarah, membunuh para nabi mereka, merubah kitab-kitab yang turun kepada mereka. Dan ketika mengadakan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingkar janji dan mereka melakukan keonaran. Salah satunya adalah menyingkap pakaian seorang wanita muslimah, sehingga terjadinya peperangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, terjadi berbagai bentuk keonaran. Dan secara jujur kaum muslimin juga hari ini kita melihat berbagai keonaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka mengambil dan merampas negara kaum muslimin dan tanah kaum muslimin. Dan sampai hari ini dunia pun harus mengakui bahwa itu adalah bukan tanah. Dan memang ayat Al-Quran pun telah mengatakan, duribat alimudillatu aynama thuqifu, di mana mereka akan dijadikan hina, mereka tidak memiliki sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Dan keonaran ini pun kita menyaksikan di berbagai tempat. Kita mengetahui tentang kisah Naji terdahulu, bagaimana mengalirkan darah manusia di muka bumi ini. Dan bagaimana kita melihat berbagai bentuk penjajahan di muka bumi ini. Bukankah itu adalah salah satu bentuk keonaran? Maka kita harus jujur. Lalu kita melihat yang kedua, keonaran di dalam hakikat Islam. Adakah penyimpangan dari ahlul Islam? Kita pun harus meyakini dan kita pun harus jujur adanya penyimpangan dari ahlul Islam. Artinya teror yang dilakukan oleh ahlul Islam yang menyimpang. Artinya muslim tetapi menyimpang. Di mana sejarah menyebutkan tentang sejarah Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ia salah dalam memahami hakikat amar ma'ruf dan salah memahami hakikat jihad. Kita sebutkan di dalam sejarah bagaimana orang-orang Khawarij yang merupakan pengikut dulu Huwaisirah, mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan adalah telah melakukan nepotisme, telah mengangkat orang-orang dekatnya. Lalu dengan prasangka yang buruk itu, dengan hati yang buruk itu, maka mereka mengatakan perdamaian ini hanya dengan satu jalan, yaitu dengan dibunuhnya Utsman. Mereka menyangka membunuh Utsman adalah jihad. Lalu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka orang-orang Khawarij ini menempatkan diri di tempat yang dinamakan dengan Haura. Oleh sebab itu mereka dinamakan dengan Haruriyun. Maka berjalanlah tiga orang. Satu orang berkeinginan untuk membunuh Abu Musa al-As'ari, atau empat orang. Satu kelompok ingin membunuh tentang Amr bin Abu Musa al-As'ari. Yang kedua adalah Muawiyah. Dan yang ketiga adalah Ali. Dan salah satunya adalah yang bernama Ibn Muljam. Lihat, ketika membunuh Ali, dia membacakan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigo amrillah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika hari ini ada orang-orang yang melakukan, yang menyangka bahwa melakukan bom bunuh diri adalah jihad, kita pun melihat ada orang-orang yang membunuh Ali, mereka menamakan jihad, bahkan membacakan ayat. Bahkan keonaran ini kita lihat bagaimana sekelompok orang-orang Khawarij ketika bertemu dengan Abdullah bin Hubab dan istrinya, ketika dia itu merasa warok dan bersikap warok dari perkara yang sepele, ada kurma jatuh. Lalu kata saudaranya, kamu memakan kurma ini, padahal ada pemiliknya, minta dihalalkan kepada pemiliknya. Maka dia pergi dan minta dihalalkan. Tetapi ketika dia ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hubab, maka dia ditanya tentang masalah ini. Lalu dia menolaknya dan menentangnya, dan berpegang teguh kepada sunnah, maka ia membunuhnya. Dan ketika seorang istrinya, ataupun istrinya berkata, aku wanita yang sedang hamil, maka tidak segan-segannya si Khawarij ini membunuh wanita tersebut dan membelek janinnya yang ada di perutnya dan dikeluarkan. Lihat ya, akibat penyimpangan ini. Oleh sebab itu kaum Khawarij dikatakan apa? Sufaul ahlam hudasau ahnan. Mereka adalah berakal pendek, berwawasan sangat sempit, berilmu sangat sempit, dan tidak memahami tentang maksud-maksud syariah di dalam din ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyimpangan dalam ahlul Islam ada, tidak diingkari. Ada. Tetapi tidak boleh menisbatkan kepada Islamnya. Tidak boleh menisbatkan kepada dinnya. Oleh sebab itu kita mengetahui dinul Islam tidak boleh bisa diambil kacamatanya oleh pemeluknya. Karena pemeluknya kadang-kadang sempurna dalam memegangnya, kadang-kadang tidak. Tetapi lihatlah hakikat Islamnya. Adanya penyimpangan semacam ini. Adanya bentuk-bentuk semacam ini. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sejarah adalah sebagai bukti. Jadi kita tidak mengingkari adanya yang menyimpang memahami dinul Islam ini. Adanya orang yang melakukan akibat salah memahami hakikat jihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang terakhir, bagaimanakah ahlul Islam, bagaimanakah ahlus sunnah, bagaimana salafiyun menghadapi poin-poin semacam ini. Pertama, apa yang terjadi itu adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Tetapi bagi muslim, kita diperintahkan untuk apa? Untuk menghadapinya dan memeranginya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwa bentuk keonaran ini berawal dari bentuk kedoliman. Adanya satu kaum yang mendoli satu kaum, maka hari ini poin yang pertama dan utama, hilanglah bentuk-bentuk kedoliman ini. Yang kedua, perlu dipahami bahwa sesungguhnya pemahaman dalam bentuk terorisme ini tidak semata-mata bisa diantisipasi dengan penjara. Tidak bisa hanya diantisipasi dengan peluru-peluru dan senapan-senapan. Sebab yang namanya pemahaman satu mati, maka akan tumbuh 1000 setelahnya. Apa yang wajib atas kaum muslimin dan atas para pemimpin kaum muslimin, selain memberikan ukubah dalam bentuk hukuman dan memproses dalam bentuk hukum, maka mesti kita ada pencerahan dalam bentuk iqamatul hujjah, memerangi dengan hujjah, memerangi dengan argumentasi, pencerahan kepada kaum muslimin. Wajib di sini adalah kerjasama antara orang yang memiliki kekuasaan dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan hujjah dan memiliki lisan. Berikan porsinya para ulama untuk menjelaskan hakikat Islam, untuk menjelaskan hakikat jihad. Dan kita berharap bahwa orang-orang yang pernah melakukan diberikan arahan-arahan. Dan para pemuda ini coba diberikan penjelasan-penjelasan. Ya. Dalam arti apa? Termasuk wasilah, salah satunya televisi. Salah satunya wasilah radio-radio. Ya. Dan sebagainya. Maka adalah mendatangkan orang-orang yang ahli, yang paham kepada dinul Islam, kepada syariat Islam, untuk menjelaskan Islam ini seperti ini, jihad ini seperti ini. Sebab kami yakin bahwa sesungguhnya pemahaman ini tidak akan mati dengan sekedar penjara, dengan sekedar satu terbunuh, ataupun mungkin dihukum mati. Tidak akan cukup. Tetapi wajib ihwatu iman rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penegakan hujah, penyampaian ilmu. Maka di sini adalah perlu kita kerjasama dari seluruh lini masyarakat, para ulama, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga apabila berkesinambungan, akan menjadikan sebuah sinergi yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang sangat kuat, yang akan memerangi kepada penyimpangan-penyimpangan ini, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Tetapi kami berharap bahwasanya tidak boleh kaum muslimin disakiti hatinya dengan memberikan komentar-komentar. Sebab tentunya kalimat yang terakhir, saya pun merasa sakit. Dan kaum muslimin saya kira merasa sakit. Jika ada orang yang mengatakan bahwa teroris ini adalah cirinya adalah ingin menegakkan syariat Islam. Kemudian adalah identik ini adalah dengan pemahaman Wahabi ataupun Salafi. Sebab Wahabi tidak ada hakikatnya. Adapun Salafi adalah setiap orang yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan syariat Islam. Maka semuanya adalah mesti Salafi. Kenapa ihwatu iman rahimakum mesti Salafi? Sebab pendahulu kita hanyalah Rasul. Pendahulu kita hanyalah para sahabat. Maka kepada siapa lagi kita menisbatkan agama Islam ini? Sebab Salafi intinya adalah kembali kepada Rasul, kembali kepada para sahabat, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf ikhwatu iman rahimakumullah, penjelasannya akan panjang dan waktu salat jawab, soal jawab adalah mungkin sangat singkat dan kita ingin menginginkan bahwa apa itulah Islam dan itulah apa syariat Islam. Roja Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah Lidzakirina Wadzakira. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qadadah fadhahullahu taala berkenaan dengan syubhat-syubhat dalam dakwah dan fitnah dan tuduhan yang sebagian kita simak dan kita saksikan yang ada pada zaman ini, yang merupakan salah satu bentuk penjudutan kaum muslimin yang pada hakikatnya itu merugikan kaum muslimin itu sendiri. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Mau menanyakan ini Ustaz, saya pernah baca sebuah artikel di koran ya. Di sana diulas bahwa tumbuhnya pemikiran menyimpang di Indonesia ini karena hilangnya peran ulama di Indonesia, karena ulama-ulama di Indonesia sibuk mengurusi partai politik. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana mengembalikan peran ulama di Indonesia sebagai seseorang yang mendakwahkan Islam gitu sehingga masyarakat paham inilah Islam yang sebenarnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bahkan saya akan menjawabnya dengan sangat luas ya. Perlu diketahui bahwa timbulnya kesesatan dan timbulnya penyimpangan adalah kembali kepada tiga asas ya. Jadi kembali kepada tiga pokoknya. Pokok yang pertama adalah bu'ful ihtimami al-muslimin bitafaqquh fi dinillah. Ini atafaqquh bi dinillah. Yang pertama, lemahnya kaum muslimin untuk mempelajari tafaqquh kepada agama yang dipegangnya, itu agama Allah, dinul Islam yang ia pegangnya. Hari ini kaum muslimin sangat minim sekali pingin mempelajari agama yang dia pegang. Oleh sebab itu wajarnya jika sangat mudah sekali para pemuda atau para pemudi atau kaum muslimin apa menerima berbagai bentuk pemahaman-pemahaman. Ya, dia tidak tahu apakah pemahaman ini benar, apakah makna ayat ini benar, apakah pendalilan ini benar. Kenapa? Karena sangat minimnya. Jadi sangat apa? Minimnya. Yang kedua, yaitu apa? Lemahnya para ulama atau orang-orang yang dinisbatkan ilmu kepadanya di dalam mengarahkan kaum muslimin, di dalam menyampaikan ilmunya. Maaf ya, kita lihat ya hari ini, dan ini menjadi satu renungan. Bukan berarti bahwa seorang alim tidak berusaha, bahwa seorang alim tidak perlu mencari nafkah. Kita diperintahkan, bahkan seorang ustaz juga tidak boleh meminta-minta. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang yang telah memiliki kedudukan dalam ilmu din, mereka sibuk dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Dan mereka lupa tentang tujuan pertama. Maaf ya kalau kita lihat ya. Begitu banyak para santri ataupun mungkin para thalabul ilmi yang datang kepada seorang gurunya. Dia meminta tazkiyah untuk dia sekolah di Madinah, sekolah di Mesir, sekolah di Yaman, dan di berbagai perguruan tinggi Islam di dunia ini. Sekolah ke Libya umpamanya, dan sebagainya. Dan di tempat-tempat halaqah-halaqah para ulama. Dia meminta tazkiyah untuk mendapatkan ilmu, dan dia akan menyampaikan ilmu nanti di Indonesia. Tetapi maaf ya, begitu banyak orang yang telah bergelar sampai doktor, MA, LC, dan sejenisnya. Begitu banyak yang pulang ke Indonesia, mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maaf, sekedar dia bekerja dalam sebuah travel haji. Bahkan setiap waktu dia sibuk dengan travel hajinya, dengan travel umrohnya. yang kadang-kadang juga menjadi fitnah baginya. Saya tidak mengharamkan, kita tidak mengharamkan. Demikian juga orang yang telah memiliki gelar begitu tinggi, setelah itu adalah dia menjadi penghusung salah satu partai, sehingga dia juga dibenci oleh partai yang lainnya, tidak punya hubungan baik dengan partai yang lainnya. Dia sibuk bagaimana untuk mendapatkan kursi dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang semacam ini tentunya dia harus mampu bersilat lidah. Harus mampu diterima oleh setiap orang. Dia tidak akan mampu menyampaikan kebenaran dan hak di tengah-tengah umat ini. Maka ini adalah kelemahan yang ada di sisi kaum muslimin pada hari ini. Sisi yang ketiga dikatakan oleh para ulama, al-ishtigal ba'dil ulama bil-wa'id. Bil-wa'id. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, duna tafaqquh fid-din. Yang ketiga, salah satu penyebab penyimpangan hari ini, di mana orang yang dinisbatkan punya ilmu hari ini lebih sibuk hanya dalam bentuk ceramah, gitu ya. Wa'ad ya, wa'ad itu kadang-kadang ya memberikan motivasi, kadang-kadang ya memberikan ancaman. Mau'idhah itu adalah sangat baik dan diperlukan. Tetapi kita hari ini mendapatkan dua sisi. Ada orang-orang yang ceramahnya itu berkaitan dengan hati saja. Gitu. Bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana menghilangkan penyakit hasad di dalam hati, iri dan dengki. Kelompok yang lain, orang-orang yang memberikan motivasi keberanian, hamasah, membakar hati-hati para pemuda. Ya, seperti umpamanya. Bencilah kepada orang kafir, bencilah kepada Yahudi, dan sebagainya. Ya. Kedua-duanya ini adalah bagian daripada agama ini. Kita tidak mengingkarinya. Bahwa memberikan motivasi kepada para pemuda agar komitmen kepada agamanya. Itu adalah bagus. Tetapi, ikhwatu iman rahimakumullah, jika seandainya para da'i sibuk dengan hal itu, tanpa menjelaskan tentang pemahaman kepada agamanya, bayanu tahlil wal tahrim, bayanul wajibat wal muharramat, bayanu hakikatul din. Tetapi apabila para da'i adalah sibuk, tidak menjelaskan halal dan haram, tidak menjelaskan kewajiban-kewajiban, tidak menjelaskan apa-apa yang diharamkan, kaidah-kaidah dalam agama ini. Ya sebab kita lihat di dalam televisi jarang. Ya bahasanya apa? Bagaimana kita jadi suami yang baik, judulnya itu. Bagaimana kita baik sama tetangga. Bagaimana kita baik umpamanya sama pemimpin kita, bagaimana kita jadi seorang pemimpin. Itu adalah bagian dari Islam, betul gitu. Tetapi tidak tahu umpamanya kenapa di pasarnya masih melakukan riba, kenapa masih melakukan ini dengan ini. Sebab tidak tahu ya. Kenapa menyimpang, kenapa akidahnya tidak benar, karena tidak tahu. Maka tentunya ikhwati iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya Pak, wajib Islam itu dipelajari dan dipahami sebagaimana para sahabat, para tabi'in dan para ulama dulunya. Dan di sini harus kembalinya kaum muslimin adanya kemauan yang gigih untuk mempelajari dinnya. Demikian juga, yaitu apa? Para ulama berperan sebagaimana mestinya dan dia juga memahami akan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Dan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain tentang keutamaan menjadi seorang yang alim dan menjelaskan dinul Islam yang mulai ini, wallahu ta'ala. Baik, saat kita angkat kembali dari telepon yang sudah menunggu dari Pak Yudi di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Ana memperhatikan Ustaz pada tadi itu ya, tapi tidak pernah melihat adanya konspirasi dari kaum kafir untuk memecah belah umat muslim ini, yeah. Sehingga menjadikan Islam kita menjadi Islam fobia, yeah. Jadi ini anda melihat penyimpang-penyimpang ini dilakukan oleh operasi-operasi intelijen yang sangat ini lihat ya, yeah. Contoh salah satunya kita pernah nangkap misionaris, berani dia melakukan misionaris di dalam Istiqlal dengan janggut panjang, dengan jidat hitam, sangat cengkerang, ternyata dia kaum kafir gitu, iya. Apalagi intelijen ini kan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah pemerang kita sampai hari kiamat. Allah sendiri yang memperingati itu. Iya, betul-betul sekali. Anda nggak pernah nggak lihat Ustaz apa sampai ke arah situ? Tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau hanya hari ini Bapak mendengar saya gitu. Ya. Kalau saya sudah menjelaskan wah di banyak tempat ya. Jadi intinya apa? Ya bahwa kita harus mengetahui Pak di sini. Dan saya telah menjelaskan bahwa teror dari orang kafir kepada Islam itu ada dua Pak. Ya, irhab fikri, irhab jasadi. Dan kita telah menjelaskan di banyak majelis bahwa apa penyimpangan yang ada di dalam Islam ataupun dalam umat Islam itu sesungguhnya adalah merupakan kepanjang tanganan dari orang-orang kafir dan dari orang-orang Yahudi. Ya kita melihat ya, termasuk Khawarij. Dan setiap penyimpangan yang ada dalam, ya ataupun yang timbul dalam kaum muslimin, sesungguhnya itu adalah merupakan kepanjang tanganan orang kafir. Nah, di situ. Oleh sebab itu mungkin ya isu-isu hari ini, ya tentang umpamanya isu bahwa Nurdin Top itu memakai cadar gitu. Ya, sesungguhnya itu isu dan juga mungkin itu saya kira apa satu hal yang kita perlu mencermati lebih mendalam ya. Kita lebih mendalam itu. Bahwa itu adalah mungkin salah satu opini. Ya, opini dari sisi apa? Bahwa orang-orang yang umpamanya melakukan hal itu takut gitu. Dan oleh sebab itu kaum muslimin menjadi takut ya. Sekarang umpamanya apa diisukan bahwa yang melakukan teror ini ya ustadz, kemudian masya Allah baik sama tetangganya, masya Allah dia suka ngaji dan sebagainya, maka di sini timbul juga satu apa isu nanti para ibu para bapak ke anaknya, udah aja lah jadi Islam biasa sajalah, nggak usah ke masjid. Tuh contohnya yang ke masjid melakukan itu. Nah ini perang opini, perang opini. Maka saya tadi menjelaskan Islam tidak begitu, maka jangan dibawa opini seperti itu gitu. Jangan dibawa opini seperti itu. Ya. Dan kita mengetahui bahwa tidak ada kesesatan kecuali itu adalah merupakan kepanjang tanganan dari orang-orang kafir. Kita lihat ajaran Ahmadiyah umpamanya itu adalah rekayasa dari orang-orang Inggris ketika Inggris menjajah India pada waktu itu. Dan kita mengetahui Senukodronya umpamanya, Bisir Al-Mirisi adalah Yahudi. Jaham Ibnu Safwan adalah Yahudi. Abdullah bin Sabah adalah Yahudi. Banyak ya. Sejarah membuktikan. Dan ahli sunnah lebih tahu dari terdahulu ya. Tentang hal-hal semacam ini. Poin-poin semacam ini. Oleh sebab itu, saya menjelaskan bahwa teror hari ini, pertama adalah bentuk taslid a'da'il Islam ala daulatil Islam. Bentuk-bentuk teror ini adalah merupakan rekayasa orang kafir kepada negara-negara Islam. Sebab kita ketahui ya bahwa perlu dipahami oleh kaum muslimin ya semua, baik pemimpinnya ataupun rakyatnya, bahwa satu negara akan dikuasai oleh orang kafir baik dalam ekonominya ataupun di dalam yang berkaitan dengan politiknya, berkaitan dengan masalah kehidupannya. Nah, maka diciptakan keonaran-keonaran semacam ini. Kemudian diusulkan bahwa negara kita tidak mampu menjawab keonaran ini. Sehingga apa? Memerlukan kepada tentara asing untuk menyelesaikan. Ini kan bentuk satu hal yang wajib diwaspadai oleh kaum muslimin. Dan kita harus mencermati hal ini. Sadar ataupun tidak sadar, betul ataupun tidak betul, ya terlepas itu, tetapi kita harus mencermatinya sampai ke arah ke sana. Gitu ya. Bahwa apa? Ini ada kepanjang tanganan. Ya mungkin saja. Ini adalah yang melakukannya dua sisi. Ada orang yang menyimpang, tetapi juga adalah bersamaan. Jadi apa penyimpangan ini ada dua sisi. Pertama adalah merupakan rekayasa dari orang-orang kafir ya. Seperti tadi isu umpamanya ada isu agama, isu begini-begini gitu. Umpamanya ditandakan orangnya berjenggot. Ya. Padahal ihwatu iman rahimakumullah tidak ada hubungannya teroris dengan panjang jenggot umpamanya. Teroris dengan memakai tutup muka bagi wanita. Sebab sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Ayatnya jelas. Ya. Cuma kan biasanya isu itu yang agak sedikit apa yang sedikit apa biasanya yang sedikit tidak familiar gitu. Sebab kalau dikatakan isu orang yang melakukan teror adalah orang yang sholat, insya Allah seluruh kaum muslimin akan apa? Akan berontak ya. Akan berontak. Kalau dikatakan sekarang isu orang yang itu yang suka ke masjid, Insya Allah seluruh kaum muslimin akan berontak. Maka apa? Orang-orang kafir membuat isu ataupun membuat opini-opini yang di situ sesungguhnya apa? Sebagian kaum muslimin tidak memahaminya. Sehingga nanti akan terjadi satu kaum muslimin yang dipojokkan. Dan ini harus paham bahwa kita sama-sama ini muslim, kita itu muslim semuanya. Harus memahami itu syariat Islam. Umpamanya kita mengatakan memanjangkan jenggot ya, sama saja yang udah bisa ataupun tidak bisa, dalilnya telah ada. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful yahud wa aqpuliha. Selisih orang Yahudi panjangkan jenggot. Jadi tidak ada identik. Dan bahkan kalau kita akan bekerja, apa hubungannya kerja dengan jenggot? Tidak akan mempengaruhi. Kerja intinya apa? Proporsional. Bukan berkaitan dengan ada dan tidak ada jenggotnya. Celana cingkrang, celana di atas mata kaki. Dari sisi kebersihan dan sisi syariah, orang coba sekarang, panjang apa kainnya sampai diinjak-injak gitu. Kotor kan? Dan hadis mengatakan, kuluma aspala kabi papinar, setiap yang melewati mata kaki bagi orang yang beriman itu terancam dengan api neraka. Jadi ini ada opini. Tapi opini kadang-kadang diambil yang ya tidak familiar di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu satu di ayah mereka. Dan yang kedua, kita katakan setuju bahwa apa? Ada yang menyimpang dalam memahami dinul Islam. Baik memahami arti jihad, baik memahami arti amar ma'ruf seperti apa kaidahnya. Jadi, ya kalau Bapak mengatakan, ya baru saja mendengar gitu. Kalau mengatakan saya tidak, itu baru mendengar ya hari ini. Karena ya tidak mungkin setiap perkara harus dijelaskan hari ini. Gitu. Demikian jawabannya kepada Bapak Yudi, dan kita akan kembali dari Pak Indra di Pamulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa dulu, Ustaz. Alhamdulillah. Dan sukses dan amal ibadah terima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah saya mendengar bahwa tadi kita bicara masalah peningkatan pemahaman baik kaum muslim atau muslimat. Tetapi persoalannya pada saat ini kan seperti tadi saya baca di Republika itu dakwah pun sekarang sudah mulai diperhatikan orang mau melakukan apa di dalam melakukan dakwah itu sudah mulai diawasi sama polisi, ada perintah seperti itu. Nah, sebetulnya saya hanya melihat di beberapa waktu yang lalu itu banyak hal yang dilakukan oleh ya katakanlah ulama ya, seperti melakukan upacara atau acara peringatan orang yang sudah meninggal ya, yang sering dilakukan di dalam suatu kajian ibadah seperti majlis taklim. Dan kedua, adanya kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau tidak ada contohnya oleh zamannya Rasulullah atau sahabat ya, seperti misalkan orang melakukan majlis zikir, terus melakukan ibadah-ibadah yang kita seperti dengan mudah melihat di televisi ya, jual apa, belajar Al-Quran satu hari bayar sekian ya. Saya sedih gitu. Kenapa sampai hari ini belum ada atau tidak terlihat adanya ulama-ulama atau ya pimpinan agama kita yang berani mengatakan bahwa itu salah, itu bid'ah. Sehingga kaum muslim yang kurang pemahaman terhadap akidah atau terhadap agama atau ilmu Islam itu sendiri semakin terjebak dalam kesesatan. Dan kalau tadi Ustaz mengatakan akan mudah terjebak dengan sifat-sifat atau sikap-sikap yang negatif dari kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Islam, itu akan mudah sekali, sudah pasti. Karena mereka tidak bisa milih. Kalau misalkan zikir itu adalah konotasinya seharusnya adalah ibadah individu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikumpulkan ramai-ramai sampai orang nangis, itu Islam itu jadi cengeng gitu loh. Dan itu dihadiri oleh pejabat pemerintah, pimpinan agama atau orang-orang yang ya dalam partai politik Islam cukup punya nama. Dan rakyat yang sederhana berpikirnya, oh itu benar, oh itu boleh dicontoh, itu harus dicontoh. Padahal seperti apa yang saya pelajari itu saya tidak menemukan dan tidak ada contoh. Seperti haul itu Rasulullah kehilangan putra-putrinya tidak pernah melakukan haul. Iya Pak. Nah, inti pertanyaannya apa? Jadi ya. Intinya sekarang bagaimana dengan Ustaz berani mengatakan seperti ini ya, tadi mengatakan mendidik pemahaman akidah atau bagaimana soal menjadi seorang muslim atau muslimah yang benar. Ya, nah, ini apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan gitu. Karena menurut saya kalau muslim dan muslimah yang tetap tidak mengerti ya akan terjebak dalam satu situasi seperti Ustaz tadi. Iya. Sementara itu aja Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah ya. Jadi kita harus memahami dari tiga sisi ya. Dan apa yang Bapak dikatakan ya, saya terlepas dari apa yang tadi saya Bapak katakan ya. Kita lihat dari berbagai sisi ya. Sisi yang pertama, bahwa wajib kita memahami adanya penyimpangan adalah juga merupakan takdir kauni Allah Ta'ala. Walaupun itu tidak sesuai dengan takdir syar'inya. Artinya apa yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Masya Allahu kana walam yasalam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan terjadi, apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun itu Allah Ta'ala tidak menghendakinya secara syariah, dalam arti Allah tidak mencintainya. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa kewajiban kaum muslimin? Dan kewajiban para da'i. Ya, kewajiban para da'i adalah ad-da'watu ilallah. Bil hujjati wal barahin. Kewajiban kaum muslimin, kewajiban para da'i secara khusus adalah menyampaikan hujjah di tengah-tengah umat ini. Menyampaikan argumentasi di tengah-tengah umat ini. Berdakwah dengan hujjah. Berdakwah dengan dalil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira. Ana wa man ittaba'ani." Inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah dengan apa? Dengan hujjah dan argumentasi. Dan bagaimanakah kita menempuhnya? Menempuhnya ikhwatu iman rahimakumullah bisabri. Dengan kesabaran. Sebab Pak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini adalah merupakan ujian kepada kita. Sehingga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidina ala kitabillah kal-qabidina ala jamr. Bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada Islam yang benar, ia adalah bagaikan bara api. Jadi bagaikan ia memegang bara api. Bada al-Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghoroba. Islam datang dengan asing dan akan nanti di akhir zaman akan menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin tidak mengetahui kecuali kalimat syahadatain. Mereka tidak mengenal sholat, mereka tidak mengenal saum, mereka tidak mengenal zakat, mereka tidak mengenal haji. Mereka hanya mengenal nama Islam. Mereka mengenal apa kalimat syahadatain, tidak mengenal yang lainnya. Nah, maka kewajiban ahli sunnah, kewajiban kita semua adalah menegakkan hujah di tengah-tengah manusia. Dengan seperti apakah kita menegakkan hujah ini? Bisabrin, dengan penuh kesabaran, Pak. Ya. Dengan penuh kesabaran. Sebab dikatakan bagaikan orang yang memegang bara api. Sehingga dinyatakan yang sobar dalam memegang bara api tersebut akan mendapatkan ganjaran 50 orang di antara kalian. Ini disampaikan kepada para sahabat yang pada waktu itu bersobar. Atau yang pada hari ini bersobar. Maka mereka akan mendapatkan keutamaan. Diberikan, dilipat gandakan ganjarannya. Dan tentunya kita hari ini dalam kondisi-kondisi semacam ini. Wajib kaum muslimin untuk menghadapinya dengan birifqi walin. Dengan kelembutan. Jadi dengan kelembutan. Dengan sikap yang arif. Dengan sikap yang bijaksana. Penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kelembutan. Penuh dengan hikmah. Ya. Sebab masa-masa fitnah diwajibkan kita lembut adalah lebih ditekankan. Bersikap lemah lembut. Bersikap rahmat adalah dijelaskan. Kita menjelaskan ini Islam. Ini dinul Islam. Ya. Dan tentunya ikhwatu iman rahimakumullah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada, maka kita juga tidak boleh terbawa dengan fenomena tersebut. Tetapi yang terpenting, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga diri kita dan berdakwah. Jika kita telah menjaga diri kita dan kita telah berdakwah, maka tidak akan memadorotkan orang-orang yang menyimpang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idah tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan, jagalah diri kamu. Maka tidak akan memadorotkan orang-orang kafir, orang-orang ahlu maksiat, orang-orang munafik, orang-orang musyrik dan yang lainnya. Jika kamu telah menegakkan amar ma'ruf, berarti kamu telah mendapatkan petunjuk dan tidak akan sama sekali memadorotkan kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza ra'a syuhan muta'an wa hawan mutaba'an wa dunya mu'thirah wa ijaba kulli dirain bi ra'yi bi ra'yihi fa 'alaika bi anfusik wadak an kal awam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah melihat satu kondisi di mana mereka telah mengikuti hawa nafsu dan mereka telah menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan mereka telah bangga dengan ra'yunya dan mengikuti kebahilan mereka, maka selamatkanlah diri kamu. Biarkan orang-orang yang awam, orang-orang yang maksiat, dalam arti di sini dibiarkan bukan tidak ditegakkan amar ma'ruf. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika seandainya mereka tidak menerima, jika seandainya mereka tidak mendengar, maka Bapak yang mulia dan kaum muslimin yang mulia, keburukan mereka tidak akan memadaratkan kita. Oleh sebab itu, dengan adanya di ayah saya hari ini, adanya opini-opini yang diluncurkan ataupun yang disebarkan pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, isu-isu dan sebagainya, maka ingat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Ta'ala membuat makar kepada mereka, dan makar Allah akan lebih dahsyat ketimbang makar mereka. Artinya, kaum ibu, kaum muslimah, jangan takut dengan memakai pakaian yang muslimah. Tidak boleh kita merasa takut dengan memberikan tanda-tanda keislaman dan berpegang teguh kepada syariat-syariat ini. Sesungguhnya di ayah itu adalah bagaikan buih. Kenapa? Karena kemuliaan, kekuatan, ketinggian hanya berada di sisi Allah Ta'ala. Akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Akan diberikan kepada ahlu taqwa. Akan diberikan kepada ahlu tawqid. Ahlu tawahid. Iwati iman rahimakumullah. Maka kita diberikan tetap untuk istiqomah. Ditetapkan dan diperintahkan agar kita tetap teguh dalam pendirian kita. Dalam syariat Islam. Dalam keyakinan kita bahwa dinul Islam ini adalah din yang membawa keselamatan. Tidak boleh terbawa dengan isu-isu ini. Kaum muslimin, tetap kita sama-sama belajar. Berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang baik. Tetapi ingat ikhwatu iman rahimakumullah. Hendaklah kita berdakwah dengan lemah lembut. Berdakwah dengan penuh, dengan kasih sayang. Sampaikan kepada banyak manusia. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah. Begitu banyak kaum muslimin yang tidak paham kepada hakikat Islamnya. Begitu banyak kaum muslimin yang tidak paham kepada hakikat ini. Maka ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam hal ini kita wajib untuk bersabar menyampaikan hujjah. Menyampaikan argumentasi tengah-tengah manusia. Di mana kedoliman, di mana kebodohan telah menimpa kepada kaum muslimin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah akhir kata yang saya bisa sampaikan. Barangkali dari SMS tidak bisa saya menjawabnya dan pertanyaan yang selanjutnya tidak bisa lagi saya sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi satu pencerah buat kita agar kita mampu untuk berpegang teguh dengan agama yang mulia ini, dengan berpegang teguh dengan yang benar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رجع راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات.